Selamat pagi Inbox. Ramayana Bogor. Pianisti pendatang dari Jawa. Cawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-tega pandainya engkau